إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حاضرين كمسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا Sebentar lagi insyaallah kita akan memasuki bulan Ramadan di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk kita berpuasa. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Barang siapa di antara kalian menyaksikan, menjumpai, mendapati bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan saum bukan hanya untuk umat ini saja, tetapi juga untuk umat sebelum kita. Ini menunjukkan pentingnya puasa itu. Kutiba alaikum siyam kama kutiba alladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Keterkaitan puasa dengan takwa yang disebutkan dalam ayat ini, diwajibkan kepada kalian puasa, yakni puasa Ramadan, sebagaimana diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala puasa kepada kaum-kaum sebelum kalian. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, untuk kalian bertakwa. Dalam Ramadan ini kaum muslimin, kita dididik untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Walaupun mungkin itu berat, namun ketika itu kita mampu menjalankannya, maka kita menjalankannya. Walaupun berat, namun kita mampu melakukannya. Seperti menahan makan, yakni tidak makan dari semenjak subuh sampai maghrib, tidak minum, lapar, haus, lelah, letih, lemah, mungkin sedikit dehidrasi, dan yang lainnya. Dalam rangka apa itu kita lakukan? Dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam rangka yang lainnya. Jujur, kalau kita diperintahkan memilih kenyang atau lapar, tentu memilih kenyang daripada lapar. Tetapi dalam Ramadan kita berpuasa karena menjalankan perintah Allah murni. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan as-saumu li. Puasa itu dilakukan oleh hamba-hamba Allah Azza wa Jalla adalah karenaku, semata karena mentaati Allah Subhanahu wa taala wa najibihi, maka akulah yang akan membalasinya lebih daripada amalan-amalan yang lain. Di sini terdapat sebuah hikmah besar. Ternyata kita mampu menjalankan perintah. Walaupun itu sedikit berat rasanya dibandingkan dengan amalan yang lain. Kita sholat masih bisa kenyang. Kita zakat, kita haji, kita melakukan ibadah apa masih bisa kenyang. Haus minum boleh, tapi dalam hal puasa ini sebuah amalan murni karena Allah Subhanahu wa taala, kita menahan dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari masuk waktu salat maghrib. Itulah pendidikan takwa. Ternyata kita bisa menjalankannya. Demikian pula kita terdidik dengan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Dilarangnya kita makan, kita taat, enggak berani makan. Dilarangnya kita minum di siang hari bulan Ramadan, di waktu-waktu dilarang, kita taat, kita tidak mau minum. Dilarangnya berhubungan badan, padahal dengan istri sendiri yang halal. Di waktu di siang hari Ramadan, di saat kita terkena kewajiban puasa, sebagai orang yang mukim, bukan orang yang musafir, ada benolah orang yang sedang musafir, itu pembahasannya lain tersendiri bagi kaum muslimin. Dia mukim, dia sehat, dia seorang yang memang terkena kewajiban puasa, ada syahwat dengan istri, tetap tidak boleh dilampiaskan syahwat itu walaupun sama istri di siang hari ketika di bulan Ramadan. Itu pun kita taati dengan meninggalkan syahwat, dan ternyata bisa kita meninggalkannya. Istilah bagi kaum muslimin, kita terdidik untuk bertakwa kepada Allah, ternyata kita mampu menjalankan yang diperintahkan, dan kita mampu meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya perintah-perintah yang lain akan lebih ringan untuk kita bisa mengamalkannya. Larangan-larangan yang lainnya gampang. Sembako yang makan minum, kebutuhan pokok saja kita tinggalkan. Apalagi sesuatu yang jelas-jelas haram, sesuatu yang dilarang untuk kita konsumsi, yang kita tidak membutuhkannya, kita akan mudah untuk meninggalkan hal tersebut. Tatkala kita memang orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam memberikan semangat kepada kita untuk menjemput Ramadan dengan gegap gembita, dengan rasa sukacita, dengan rasa gembira, karena bulan ini terdapat keistimewaan yang lebih daripada bulan-bulan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam beberapa riwayat, di antaranya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah, Imam An-Nasa'i, dari Hasan bin Syaghal Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintakan, "Idza kana awwalu lailatin min syahr Ramadan, sufirat asy-syayatin wa barrat al-jinn, wa ghuliqat abwabun nar wa lan tufta minha babun, wa futihat abwabul jannah wa lam yukhlaq minha babun." Wa yunadi munadin fi dhalika lailatin fi kulli lailatin, "Ya dakhil khair aqbil wa ya baghi syarr aqsir." ولله العتقاء من النار وذلك في كل ليله او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ورسوله صلى الله عليه وسلم beliau bersabda, apabila telah datang malam pertama di bulan Ramadan, pemerintah mengabarkan telah terlihat hilal, maka diputuskan malam ini kita telah masuk Ramadan, ditandai dengan masuknya waktu dengan adanya hilal tanggal 1 Ramadan, dengan ru'yah, dengan melihat. Dan ini terdapat pembahasan tersendiri. Pemerintah yang menetapkan, bukan ormas, bukan partai, bukan pula kelompok tertentu. Kebijakan menetapkan tanggal 1 Ramadan adalah pemerintah. Nabi yang memberikan kepada kita wejangan tentang hal itu. As-sawm yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun wal adha yawma tudhidun Rasul mengatakan as-saum, puasa itu adalah ketika kalian semuanya berpuasa. Yani puasa itu adalah amal jama'i, amal kebersamaan, yang mana syariat Islam, amalan-amalan yang bersifat kebersamaan adalah ditentukan oleh penguasa. Wal fitru yaumut tufthirun, Idul Fitri, kita melakukan ibadah salat Idul Fitri, yakni keluarnya kita di Ramadan, masuk ke bulan Syawal, dengan kita kembali bersarapan pagi, makan minum seperti biasa di bulan, di luar bulan Ramadan, itu Idul Fitri. Yaumut tufthirun, itu pun yang menentukan adalah penguasa, sehingga tidaklah centrang perang, tidaklah masing-masing ormas dengan membawa pengikutnya menentukan semaunya untuk menunjukkan powernya atau banyaknya massa. Lah, itu menyebabkan terjadinya perpecahan umat. Itu dilarang dalam agama. Maka kita mendengar dan mentaati keputusan pemerintah kita dalam menentukan tanggal 1 Ramadan dan penentuan pada tanggal 1 Syawal, awal puasa dan akhir puasa. Maksudnya kita pada Idul Fitri adalah dengan ketetapan penguasa kita. Demikian juga dengan Idul Adha, ketika penguasa menentukannya tanggal 1 Dzulhijjah, maka diketahui tanggal 10 Dzulhijjah kita melakukan salat Idul Adha dan kita menyembelih kurban-kurban kita. Hadirin kaum muslimin, di awal tanggal 1 malam di bulan Ramadan, Rasul menyebutkan beberapa kejadian seperti syaitan, syaitan dibelenggu, wa maradatul jin, dan pimpinan-pimpinan bangsa jin yang kufar yang menggoda umat manusia. Wa hulikat abwabun nar, dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Walan yufta minhu babun, dan tidak dibuka satupun pintu dari neraka itu. Wa futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Walan yuhlak minhu babun, dan tidak ditutup satupun pintu dari pintu-pintu surga itu. Dan di malam-malam itu juga ada suara yang memanggil, ya bahul khair, wahai orang yang ingin baik, semangatlah. Wahai orang yang ingin mendapatkan kebaikan, semangatlah. Gunakan masa-masa waktu-waktu Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Wahai ya bahul syar, aksir, wahai pelaku dosa dan kemaksiatan, berhentilah, tinggalkan itu. Kalau kemarin kau masih dosa, ini Ramadan, tinggalkan itu. Berhentilah dari melakukan keburukan itu. Walillahi, dan Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Utaqa, jamak dari itkun. Sebagaimana kita tahu pembahasan tentang itqur raqabah, memerdekakan seorang budak, seorang yang tadinya dimiliki oleh orang lain, di bawah penguasanya, dia sebagai budaknya. Kemudian dibebaskan, maknanya dia merdeka. Tidak lagi di bawah pengaruh kekuasaan seseorang pun. Nah, utaqa, jamak dari itqun, orang-orang yang dijamin oleh Allah sebagai orang yang dibebaskan dari panasnya api neraka. Wadzalika fi kulli lailah, dan itu terjadi pada setiap malam di bulan-bulan Ramadan. Setiap malam di malam-malam di bulan Ramadan. Kesempatan bagi kita untuk kita meraih kebaikan ini. Kesempatan bagi kita, karena belum tentu tahun depan kita bertemu dengan Ramadan. Berapa ribu manusia mati karena COVID dalam kurun waktu Maret tahun kemarin sampai Maret tahun sekarang. Artinya mati itu bukan hanya karena COVID juga. Yang kita bawakan istilah, coba lihat kondisi manusia. Betapa banyak yang tidak sempat menjumpai Ramadan di tahun yang akan datang ini, beberapa hari ke depan lagi. Maka kalau sampai itu lepas dari kita, sungguh sangat rugi. Kesempatan yang emas ini untuk menjadi orang yang dibebaskan dari api neraka ternyata luput karena kita teledor, karena kita yang lalai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan dan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang mampu memanfaatkan waktu-waktu yang sangat berharga dalam kehidupan kita di muka bumi ini, di satu bulan 29 hari atau 30 hari di bulan Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan memberikan kemudahan kepada kita. Qulu qali hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, keutamaan yang disebutkan dalam hadis Nabi tentang bulan Ramadan diantaranya adalah bulan yang penuh dengan maghfirah, ampunan. Sampai-sampai Malaikat Jibril berdoa mendoakan kebinasaan, mendoakan kecelakaan, mendoakan kehancuran bagi seorang yang masuk bulan Ramadan sampai dia keluar bulan Ramadan tetap seperti itu kondisinya sehingga tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Bahasa kitanya kebangetan banget. Rahiman Fibri'in dakhala Ramadan thumma kharaja min falam yukhbarlah. Biasa seseorang yang masuk di Ramadan sampai dia keluar dari Ramadan ternyata tidak mendapatkan ampunannya Allah. Sangat terlalu dia, sangat lalai dia, tidak mengerti keistimewaan dan keuntungan Ramadan. Dilalui Ramadan sebagaimana bulan-bulan yang lain. Yang maksiat ya maksiatnya jalan, yang tidak sholat ya tidak sholat, yang tidak dimanfaatkan. Na'udzubillah min dzalik. Maka Malaikat Jibril mengatakan kepada Rasul, "Qul amin." Fakultu amin. Katakan oleh wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Amin." Artinya semoga Allah mengabulkan. Fakultu amin. Aku pun mengatakan amin. Sangat binasa orang itu yang berdoa malaikat, amirul malaikat, pemimpin para malaikat Jibril alaihissalam, yang mengaminkannya adalah seafdal-afdal rasul Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Ini menunjukkan bahwa Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Kesempatan bagi kita agar Allah memaafkan dan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu dan yang akan datang. Disebutkan dalam sebuah riwayat, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Wa fi riwayat min Ahmad, "Qila wa ma ta'akhkhar." Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang lainnya, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena dia mengimani kewajibannya dan dia berharap mendapatkan pahala murni dari Allah Azza wa Jal, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dari sahabat Ubadah bin Samit dengan kalimat juga tambahannya, "Wa mata'akhar," dan dosa akan datang. Luar biasa ya kaum muslimin. Demikian pula dengan kita melakukan ibadah salat malamnya. "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Siapa yang melakukan qama Ramadan. Qama Ramadan yakni melakukan salat di waktu malam di bulan Ramadan yang disebut dengan salat tarawih. salat tarawih, penuh dengan iman kepada Allah, penuh dengan harapan murni ikhlas karena Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Apalagi bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang dia melakukan salat tarawih bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wahai kaum muslimin, kesempatan besar bagi kita untuk kita bisa meraihnya. Dan ini serta khutbah-khutbah yang lain ataupun talim-talim yang lain yang membahas tentang keutamaan Ramadan tak lain dimaksudkan dengannya adalah untuk kita umat Islam bersuka cita ketika datang bulan Ramadan untuk beribadah, bukan untuk perpegang dagangan atau ingin mudik lah. Tapi karena untuk ini ibadah, untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai kita mengatakan Ramadan maning, Ramadan maning, karena dia malas untuk berpuasa, karena kencok, haus dan lapar, lemah sekali imannya. Bahkan yang harus ada pada diri kita semangat. Alhamdulillah sudah dekat hari Ramadan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita memasukinya dan memenuhi dengan amal saleh. Hanya satu bulan, kita hidup satu tahun 12 bulan. Kenyang terus menerus. Hanya satu bulan saja kita diperintahkan berpuasa. Dan itu cuma dari subuh sampai maghrib. Setelah itu kemelakaran. Kenyang luar biasa. Sampai tidak bisa berdiri, salat tarawih pun ngantuk. Hadirin kaum muslimin rahim jami'an, hendaknya kita memenuhi amal saleh dengan sebanyak-banyaknya dalam ibadah Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk kita mengamalkan ibadah-ibadah yang saleh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا من الأبرار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب اصرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا فارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا فارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيم الصلاة.